إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله Insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan kitabul ilmi, di dalam membaca kitabul ilmi yang masih berkaitan dengan fatwa haulal ilm, fatwa-fatwa yang berkaitan dengan ilmu. Dan kita masuk pada pertanyaan yang ke-83. Su'ila fadilatu syekh rahimahullahu ta'ala, halil ulumu katibbi wal handasati minat tafakuhi fid dinillah. Apakah ilmu-ilmu seperti ilmu kedokteran, ilmu teknik, termasuk dari tafaqquh fid din? Fa ajaba fadilatuhu bi qawlih, maka beliau menjawab, laisat hadhil ulumu minat tafaqquh fid dinillah. Bukanlah ilmu-ilmu ini bagian dari tafaqquh fid din. Jadi ilmu kedokteran, ilmu nam, teknik, bukan termasuk dari tafaqquh fid din. Li'anna al-insana la yadrusu fiha al-kitaba wa la sunnata. Karena manusia di dalam mempelajari ilmu kedokteran, ya, dan ilmu teknik, dia tidak mempelajari di dalamnya tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada. Nah, di dalamnya, ya, mempelajari tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Lakinnaha minal umuri allati yahtajuha al-muslimun. Akan tetapi, ilmu-ilmu tersebut bagian dari perkara-perkara yang kaum muslimin membutuhkannya. Walihada qala ba'du ahli al-ilm. Dengan hal ini, sebagian ahli al-ilmi berkata, inna ta'allum as-sana'ati wa-tibbi wal-handasati wal-juyulujia وَمَا أَسْبَحَ ذَلِكْ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ. Sesungguhnya, mempelajari ilmu perindustrian, kedokteran, dan teknik dan juga ilmu geologi, dan yang semisal dari hal itu merupakan dari fardu kifayah. Ya, fardu kifayah, jika ada seorang yang telah melakukannya, maka cukup naam bagi yang lainnya. La li'annaha minal ulumi syari'ah. Bukan karena ilmu itu bagian dari ilmu syariat. Bukan. Ya, fardu kifayah di sini bukan berarti ilmu tersebut merupakan bagian dari ilmu syariat, bukan. Walakinnaha li'annaha la tatimmu masalihul umma illa biha. Akan tetapi tidaklah kemaslahatan ummah itu, kemaslahat umat itu tercapai, terwujud kecuali dengannya. Kecuali dengannya. Tidak dan tidak terpungkiri bahwasanya kedokteran, ya, teknik dan yang berkaitan dengan hal ini dibutuhkan oleh kaum muslimin. Walihada unabbihul ikhwan alladhina yadrusuna misla hadhil ulum ayyakuna qasduhum bita'allumi hadhil ulumi naf'a ikhwanihim al-muslimin wa raf'a ummatihim al-islamiyyati. Dan dengan ini aku memperingatkan kepada saudara-saudara yang mana mereka masih belajar seperti berkaitan dengan ilmu-ilmu ini, agar mereka meniatkan dengan mempelajari ilmu-ilmu ini untuk memberikan manfaat kepada saudara mereka kaum muslimin dan mengangkat umat mereka al-Islamiyah. Al-ummatul islamiyyatul an malayin. Lau anna istaghalta misla hadhil ulum fima yanfa'ul muslimin lakana fi dhalika khairun kathir. Kaum muslimin atau umat Islam pada zaman ini berjuta-juta. Naam. Seandainya tersibukkan dengan ilmu-ilmu ini, apa yang memberikan manfaat bagi kaum muslimin, maka itu merupakan kebaikan yang banyak juga. Wala mahtajna ilal kuffar fi tahsili kamaliyatina, dan kita sudah tidak butuh lagi kepada orang-orang kafir untuk mendapatkan perkara-perkara yang sifatnya penyempurna atau sekunder, kebutuhan yang penyempurna. Bukan naam, kamaliyat, ini kebutuhan yang penyempurna, sekunder. Bal wa fi tahsili daruriyatina ahyanan. Bahkan, tidak butuh lagi kepada orang-orang kafir untuk mendapatkan perkara-perkara yang sifatnya mendesak, yang sangat darurat, yaitu primer. Fahadihil ulum idha qasada bihal insanul qiyama bimasalil ibad sarat mimma yukarribu ilallah la lizatiha walakin lima kusida biha. Nah. Maka ilmu-ilmu ini jika manusia meniatkan dengan ilmu tersebut memberikan maslahat kepada hamba-hamba Allah, maka itu menjadi naam perkara yang bisa mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena zatnya. Yaitu ilmu itunya. Ilmu kedokterannya, ilmu tekniknya, ilmu perindustriannya. Bukan. Akan tetapi, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dari perkara tersebut, yaitu apa yang dia niatkan. Niatkannya apa? Memberikan maslahat kepada kaum muslimin. Amma annaha fiqhun fiddin, falaisat fiqhan fiddin. Adapun ilmu kedokteran, ilmu teknik dan perindustrian, dan yang lainnya, yang berkaitan dengan hal tersebut, bukanlah na'am fiqhun fiddin. Termasuk dari mempelajari ilmu agama. Dan dia bukan termasuk dari mempelajari ilmu agama yang disebutkan di dalam al-hadis. Ya man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendai kebaikan kepadanya, Allah akan faqihkan di dalam agamanya. Maka ilmu kedokteran bukan termasuk dari perkara yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Li'annal fiqha fiddin huwal fiqhu fi ahkamillahi ta'ala syari'iyah wal qadariyah wal fiqhu fi dhatillahi ta'ala wa asma'i wa sifatih. Karena mempelajari ilmu agama, yaitu mempelajari tentang hukum-hukum Allah Ta'ala, baik perkara syari'iyah atau qadariyah, dan mempelajari berkaitan dengan zat Allah Ta'ala dan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ini berkenaan dengan enam ilmu kedokteran atau ilmu teknik dan perindustrian. Kemudian kita masuk pada pertanyaan yang ke-84. Su'ila fadilatu syekh rahimahullah ta'ala. Bima yakunul ikhlasu fi talabil ilmi. Dengan apa keikhlasan itu bisa selalu muncul di dalam menuntut ilmu. Ini perkara yang sangat penting. Kadang hati seorang berbolak-balik. Maka penting untuk mengokohkan niatnya di dalam suatu amalan yang mulia. Di antaranya talabul ilm. Fa'ajaba fadilatuhu biqaulih, maka beliau menjawab, al-ikhlasu fi talabil ilmi yakunu bi umur. Mengikhlaskan di dalam menuntut ilmu bisa terwujud dengan beberapa perkara. Yang na'am. Jika melakukannya, maka ikhlas itu akan selalu na'am menancap pada hati seseorang. Al-amrul awal, perkara yang pertama, tanwi bidzalika imtisala amrillah. Engkau niatkan dengan hal tersebut, yaitu dengan menuntut ilmu, engkau niatkan pada hatimu imtisala amrillah, dalam rangka melakukan perintah Allah. Dalam rangka melakukan perintah Allah. Li'anna allaha amara bidzalik. Karena Allah memerintahkan na'am hal tersebut, yaitu menuntut ilmu. Faqala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam anna la ilaha illallah wa astaghfir li dhambik. Ketahuilah tidak ada ilah yang na'am berhak diibadai dengan benar melainkan Allah, wa astaghfir li dhambik. Dan memohonkan atau minta ampunan akan hal tersebut. Di sini fa'lam, pelajarilah. Ini menunjukkan perintah. Sehingga tak kalah seorang menuntut ilmu, maka meniatkan dalam rangka menunaikan perintah Allah. Dan juga sabda Nabi SAW, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Ini juga perintah di dalam menuntut ilmu bagi setiap seseorang muslim atau muslimah. Wa hassa subhanahu wa ta'ala ala al-ilmi. Di sini, di dalam surat Muhammad ayat 19 ini, Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk menuntut ilmu. Wal hassu ala syai' yastalzimu mahabbatahu waridha bihi wal amra bihi. Dan anjuran atas sesuatu yang Allah sebutkan, menuntut bahwasanya sesuatu itu dicintai oleh Allah. Sesuatu itu diridhai oleh Allah. Sesuatu tersebut diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, al-amru tsani, perkara yang kedua, antanwiya bidzalika hifdha syari'atillah. Engkau niatkan dengan menuntut ilmu dalam rangka hifdha, menjaga syariat Allah. Li'anna hifdha syari'atillah yakunu bita'allum. Karena menjaga syariat Allah yakunu terwujud dengan ta'allum, dengan belajar. Wal hifdhu fi sadri, dan menjaganya di dalam hati, yaitu dengan dihafal. Wa yakunu kadzalika bil kitabah, dan ilmu itu menjaga syariat itu dengan cara menulis. Ini bagian dari hifdhu syariatillah, yaitu menuntut ilmu, menghafalnya, dan menulis. Ini merupakan penjagaan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-amru salisu, perkara yang ketiga, antanwiya himayat syariati waddifa anha. Engkau niatkan di dalam menuntut ilmu membela syariat Islam ini, membela syariat Allah ini. Li'annahu laulal ulama'u ma humiyati syari'atu wala dafi'anha ahadun. Karena jika bukan karena para ahlul ilmi, para ulama, syariat tidaklah na'am terjaga. Dan tidak ada seorang pun yang bisa membelanya. Mau membela dengan apa jika na'am tidak dengan ilmu? Walihada najidu masalan Syekhu al-Islam Ibnu Taimiyah wa ghairu min ahli al-ilmi. Maka dengan ini kita dapatkan yang semisal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selainnya dari ahli al-ilmi. Tasuddu li ahli al-bid'ah. Mereka na'am menghalang-halangi ahli al-bid'ah. Na'am di dalam menyebarkan kebid'ahannya. Syekhul Islam menghalang-halangi mereka. Wa bayyanu butlana bida'ihim. Dan mereka, Syekhul Islam dan selainnya, menjelaskan akan kebatilan-kebatilan dari bid'ah-bid'ah mereka. Dan ini termaktub di dalam kitab-kitab na'am beliau rahimahumullah. Nara annahum hasalu ala khairin kathirin. Kita mendapatkan atau kita melihat bahwasanya mereka, yaitu yang diberikan permisan oleh beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selainnya, mereka telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Walaupun mereka telah meninggal, tetapi kebaikan selalu mereka dapatkan. Tak kala dibaca, disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nam selalu didoakan kaum muslimin dan dikenang oleh kaum muslimin. Al-amr rabi, perkara yang keempat, dan ini perkara yang terakhir, atau perenam, perkara sampai kelima. Al-amru rabi, antanwiya bidhalika ittiba'a syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Engkau meniatkan dengan menuntut ilmu dalam rangka mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annaka la yumkin an tattaba'a syari'atahu hatta ta'lama hadhihi syari'ah. Karena engkau tidak mungkin bisa mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai engkau mengetahui syariat ini. Apa yang mau dia lakukan jika tidak mengetahui, ya, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan? Naam. Karena syariat Islam ini tauqifiyah. Sifatnya naam datang, naam dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sedikit pun ya perasaan di dalam syariat ikut terlibat. Sehingga butuh untuk menuntut ilmu agar seseorang bisa mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diniatkan untuk hal tersebut. Kemudian yang terakhir, al-amrul khamisu, perkara yang kelima, antanwiya bidzalika raf'al jahli an nafsika wa an ghairika. Naam, ini sudah berapa kali beliau menyebutkan, sering menyebutkan dari perkara yang kelima ini. Engkau niatkan di dalam menuntut ilmu dalam rangka untuk raf'al jahl, mengangkat kebodohan dari dirimu dan dari orang lain. 6. Tak kala seorang menuntut ilmu, akan terangkat kebodohan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. 6. Dan juga mendakwahkan, menyampaikan apa yang dia tahu kepada orang lain, sehingga orang lain menjadi tahu. Mungkin ini saja yang bisa kita sebutkan. Naqtai bihadal qadar. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.